الحمد لله مشرف الأيام بعدها على بعض مكلف الأنام للقيام بأداء الفرض أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا يسر به ينابيء الإفضال ويدر له هموع النوال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أتقن اليقين بعين البصيرة وآثر سلوك محجته المنيرة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله عند انتشار الفساد واستعار العناد في أفكار العباد فأوضح من البرهان سبيل الرشاد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله صلاة يشرف الله بها مقيله كما شرف الله إبراهيم خليله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته بامتثال ما أمره الله وانتهاء ما نهى واعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام من أيام العشر ختمها الله بيوم النحر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يوم ابتلى الله إبراهيم خليله بذبح ولده إسماعيل تقربا وابتغاء مرضات الله فلما أسلم وتله للجبين ناداه أرحم الراحمين أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولن ينال الله لحوم الأضحيين ولكن يناله تقوى المؤمنين أدخلنا الله وإياكم في رحمته من عباد الله الصالحين Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah di hari-hari yang dikeramatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita rajin untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar berkenan memberikan pertolongan dan bimbingan untuk kita memperbanyak amal-amal yang soleh yang dapat meridhakan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah subhanahu wa ta'ala menabur rahmat dan fadlnya. Faya masyaral muslimina rahimakumullah, kemuliaan 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini dijelaskan dan diabadikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam hari yang 10, yakni tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Dan juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad, yang artinya tak ada hari-hari yang mana perbuatan amal saleh di hari itu lebih menyenangkan dan meridhakan Allah Subhanahu wa taala selain hari-hari yang sedemikian ini, yakni tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah pahala jihad fi sabilillah juga akan dikalahkan dan diungguli dengan perbuatan amal soleh di hari-hari yang demikian ini? Rasul pun menjawab, ya, memang demikian. Faya masyaral muslimina rahimakumullah, pada hari yang dikeramatkan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian ini, Allah Subhanahu wa taala mengundang sebagian saudara kita untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji yang pernah dirintis oleh keluarga Nabiullah Ibrahim selaku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang mereka untuk diberi ampunan dan pahala berkebuat bekal hidup di dunia dan akhirat mereka, dan sekaligus Allah memerintahkan agar mereka dapat menyaksikan dengan jelas dan dekat berbagai manfaat bagi kehidupan mereka. Hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, wa addim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, sedangkan kita yang masih berada di tanah air, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita sebagaimana Allah memberikan pemberian kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji, dengan catatan manakala kita mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal soleh di hari-hari tarwiyah dan hari Arafah. Dan faya ma'saral muslimina rahimakumullah, rangkaian 10 hari ini disempurnakan dengan penyembelihan hewan kurban di hari raya kurban. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabbu ilallahi min ikhraqid dam wa innad dama la yaqa'u bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu nafsan, yang artinya tak ada perbuatan anak cucu Adam di hari raya kurban yang lebih menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya darah hewan kurban itu telah diterima dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu jatuh ke tanah. Maka senanglah, senangkanlah diri-dirimu untuk melaksanakan kurban ini. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, namun yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berapa kali kita melaksanakan haji dan umrah, serta berapa kali dan berapa banyak kita telah mengorbankan hayawan-hayawan kurban. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semangat untuk melaksanakan perintah-perintah dan ajaran Allah serta Rasulnya. Hal itu juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya bukanlah daging ataupun darah kurban yang sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takwa, semangat kepatuhan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'saral muslimina rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menguji pada hambanya yang bernama Ibrahim alaihi salam dengan berbagai ujian, yang mana ujian itu sama dengan ujian-ujian yang telah diberikan kepada kita oleh Allah, namun Nabiullah Ibrahim telah dapat menyelesaikan ujian-ujian itu dengan baik dan sempurna. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, dengan demi sempurnaan inilah maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim menjadi figur panutan yang harus dituruti, yang harus diikuti oleh umat manusia setelahnya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, hal itu difirmankan dalam firman Allah surat An-Nahl, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Kemudian aku Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad beserta umatmu agar ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang penuh toleransi dan menghargai sesama umat manusia, dan sekali-kali bukanlah dia orang-orang yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, lantas bagaimanakah sikap kita sehari-hari menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauladani perilaku Nabiullah Ibrahim? Sebagai pribadi atau bapak dari pemimpin keluarga, sudahkah kita tanamkan nilai-nilai kepatuhan kita kepada Allah selaku pencipta dan penyedia segala kebutuhan hidup kita, sehingga kita sekeluarga serempak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendahulukan mereka daripada kesenangan dan kepentingan kita pribadi, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, hal itulah yang membawa perubahan kehidupan bagi pribadi Nabiullah Ibrahim dan negerinya yang lebih menyenangkan dan memenuhi keinginan hati. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, yang banyak kita jumpai di desa ini, banyak di kalangan keluarga para santri, bahkan keluarga kiai, yang mana mereka malu manakala anak dan keluarganya berperilaku kehidupan yang islami. Bahkan mereka membanggakan dirinya manakala keluarga mereka mendapatkan prestasi julukan seperti keluarga-keluarga selebriti, artis dan penyanyi yang alah koboi dan sebutan-sebutan yang lainnya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, perilaku yang demikian ini membawa harga diri kita, keluarga kita, bahkan negeri dan bangsa kita yang akan menjadi rendah dan hina. Sebagaimana yang diungkapkan yang telah terjadi di negeri ini, negeri yang penuh dengan kemakmuran, serba kecukupan bagaikan surga, mendadak berubah menjadi negeri yang serba kekurangan dan ketergantungan pada bangsa yang lain. Bahkan di negeri ini banyak terjadi bencana dan malapetaka. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, tidaklah perubahan-perubahan kejadian-kejadian di negeri ini sekarang tidak mendorong kita untuk segera kembali pada ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah teruji dan terbukti yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, membuka hati kita serta memberikan pertolongan dan bimbingan pada kita agar kita mampu dan diberi kekuatan untuk membimbing kita, keluarga kita pada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna asana ma akhadha bihil akhidun وَأَنْفَعَ مَا لَاذَ بِهِ اللَّائِذُونَ كَلَامُ مَنْ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وفصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضرين والباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لرب العباد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم التناد. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى أفضل زاد العباد الموصل للسعادة في دار الدنيا إلى يوم المعاد. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الحلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة، وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح سلاتيننا وأمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا صلاحا تاما، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين.